اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Di halaman 77, setelah kita kemarin membahas tentang apa namanya, oleh Al-Imam Al-Kirmani sebagai At-Taqlid, juga kemarin sedikit ta'liq dari Pentahqiq mengenai kedudukan Al-Imam Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jelas ya? Ini pentingnya membaca buku yang ada komentar ulama'nya. Nanti kalau gak ada komentar ulama'nya, kita baca begitu aja, gimana coba? Ya, akan mempengaruhi karakter kita, sikap kita terhadap imam yang ini berdampak besar ya pada keagamaan kita nanti ke depannya. Taibar kalau ya, kita lanjut halaman 77. Tadi pagi yang udah baca siapa aja tuh di tangan? Oh, yang belum dulu sekarang. Nah, padahal dibaca sini. Behar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad فهذه المذاهب والأقاويل التي وصفت التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل الصدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق شوف الأمر وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق. طيب, kata Imam Al-Hab Al-Kirmani, Hab bin Ismail Al-Kirmani rahimullah, fahadihi al-madahibu al-aqawilu allati wasaftu, maka ini maka madhab-madhab ini yang beliau sebutkan semua bagaimana ciri-ciri tentang ahli sunnati wal jamaah, al-aqawil, pernyataan-pernyataan, allati wasaftu, allati dzukirtu, ya, yang saya telah sifatkan, telah saya sebutkan, ya, itu adalah, ini madahib kita i'rabnya sebagai khobar aja, ya, dibanding dengan sebagai maf'ul dari yang saya telah sebutkan madhab-madhab, itu gak nyambung kalau di i'rab sebagai maf'ul bih. Nah, ini lebih nyambung kalau kita i'rab dia sebagai khobar, ya, sebagai khobar. Maka ini adalah madahibu ahli sunnati wal jamaati. Maka ini adalah madhab-madhabnya ahli sunnati wal jamaah. Wal asari. Dan madhabnya ahlul asar. Wa ashabir riwayati. Ashabir riwayat itu ahlul hadis. Ya, ahlul hadis. Makanya identik ya ikhwah, ashabul hadis itu dengan ahli sunnati wal jamaah. Ya, ahli sunnati wal jamaah. Makanya Al-Imam As-Sabuni di buku kita yang kita pelajari sebelum buku ini, yaitu berjudul apa? Aqidatul Salaf wa Ashabil Hadis. Wa Ashabil Hadis. Ya, makanya Imam Ahmad menyatakan tentang ciri-ciri ahli sunnati wal jamaah yang la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum. Ya. Wa hum kadhalik hatta ya'ti amrullah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa illam yakun ya ahlul hadis fala adri manhum. Kalau mereka itu yang dimaksud dengan ta'ifah yang mansurah itu bukan ahlul hadis, maka saya tidak tahu lagi siapa mereka itu, kata Imam Ahmad. Nah, ini dijelaskan juga oleh para ulama yang lain. Ya, misal Fudail bin Iyad dan yang lainnya, yang ini dikutip oleh Syekh Abul Hasan Al-Ma'ribi di buku Syarah Baikuniyah beliau. Beliau menyatakan, mengutip pernyataan ulama salaf, maksud Imam Ahmad ini kalau itu bukan ahlul hadis, itu bukan hanya ulama-ulama selevel Bukhari, Muslim yang menjadi ta'ifah mansurah, namun yang berakidah, beriman, beretikot seperti etikotnya ahlul hadis. Jadi di sini si Ihsan, ya, yang levelnya bukan level Bukhari, bukan level Imam Ahmad, juga bisa ke situ. Kalau si Ihsan ini, ya, berakidah dengan akidah Imam Bukhari, begitu maksudnya. Paham sini? Nah, al-muhim di sini adalah korelasi, talazum antara ahli sunnah dengan ashabul hadis. Makanya sering disebut ahli riwayat, ahli asar, akidatul salaf, ashabul hadis. Itu korelasinya sangat kuat. Paham sini ya? Wa hamalatil ilm, dan para ulama pembawa ilmu, alladzina adraknahum wa akhadna anhum alhaditsah, yang kami jumpai mereka dan yang kami ambil hadisnya dari mereka, wa ta'allamna minhum as-sunanah, yang kami belajar sunnah-sunnah dari mereka, wa kanu a'immatan ma'rufin, dan mereka adalah para imam yang sangat dikenal, thiqatin, para imam yang sangat thiqat, terpercaya, ahla sidqin, yang mereka adalah orang-orang yang jujur, wa amanatin, dan amanah, wa yuktada bihim, yang mereka diteladani, yukhadu anhum, ilmu diambil dari mereka, walam yakunu ashaba bida'in, mereka bukanlah pelaku bid'ah, wala khilafin, bukan orang-orang yang menyelisih sunnah, wala takhlitin, bukan orang-orang yang mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Wa huwa qawlu a'immatihim wa ulama'ihim, dan ini adalah pendapat imam-imam mereka, ulama-ulama mereka juga, alladzina kanu qablahum, yang ulama-ulama mereka, guru-guru mereka itu hadir sebelum mereka. Jadi ini silsilah sanadnya jelas. Ya, kita mengambil ilmu dari para imam madhab misalkan, mereka mengambil dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatamassaku bidzalika rahimakumullah. Ya, fatamassaku bidzalika. Ini tamassaku itu apa? Fi'il amr. Ya. Karena kenapa indikasi fi'il amr? Lihat jumlah i'tiradiyah rahimakumullah begitu kan. Ya, ini biasa kan untuk jawaban. I'lam rahimakumullah kan begitu kan. I'lam fatamassaku rahimakumullah. Ya, maka berpegang teguhlah dengan akidah ini. Semoga Allah merahmati kalian. Wa ta'allamuhu. Nah, ini kenapa tadi saya sebut ini fi'il amr? Karena sebelumnya juga fi'il amr. Indikasi mana? Rahimakumullah. Ya. Maka wa ta'allamuhu, pelajarilah akidah ini. Nah, kalau kalian sudah pelajari, sudah tahu, wa 'allimuhu, ajarkanlah. Wabillahi taufik. Ya. Hanya kepada Allah lah taufik tersebut diminta. Tambar kalau begitu. Ya, ini perhatikan ya. Alimu wa ta'allamuhu wa alimuhu. Ya. Pelajari, berpegang teguh, pelajari dan ajarkan. Ah, ini tiga ini. Berpegang teguhlah dengannya, komitmen dengannya, pelajarilah, dan kalau sudah tahu, ajarkan. Sudah tahu secara rinci, berpegang teguh walaupun tahu secara global. Pelajari hingga tahu secara terperinci dan dapat menyingkap syubhat-syubhat yang merupakan lawannya. Nah, kalau sudah mengerti ini, alimu, ajarkan. Ajarkan di mana? Ya, enggak mesti di majelis. Ya, lewat sharing, ngobrol sama teman, tetangga, dan semisalnya. Mas ini, nah, tafadhal, berikutnya dibaca. Ini nanggung ya, sebelum pembahasan Murji'ah ya. Baik, terus berikutnya dibaca di sini. Siapa? Paris, Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa li ashabil bid'ah nabzun. Nabzun wa alqabun wa asma'un. La tushbihu asma' as-salihin wa la al-a'immata wa la al-ulama'a min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Min asma'ihim fa min asma'ihim al-murji'atu wa hum alladhina yazumuna anna imana qawlun bila amalin wa anna imana huwa al-qawlu wa al-a'malu syara'i'u wa anna imana mujarradun wa anna nasa la yatafaduluna bil imani wa anna imanahum wa iman al malaikati wal anbiya'i wahidun wa anna imana la yazidu wa la yanqusu wa anna imana laisa bihi istithna'u istisna'un istisna'un wa anna man amana bilisanihi walam ya'mal fa huwa mu'minun haqqan wa annahum mu'minuna inda Allahi bila istisna'in hadha kulluhu qawl murjati wa huwa akhbatul aqawili wa adalluhu wa ba'aduhu minal huda wa adalluhu wa ba'aduhu minal huda. Naam, barakallahu fik. Wa li ashabi bid'ah nabzun, dan para ahli bid'ah mereka memiliki nabz, sebutan-sebutan. Ya, banyak sebutan-sebutan yang diperuntukkan kepada mereka ataupun yang mereka namakan diri mereka dengan sebutan tersebut. Naam. Ya. Kemudian kata beliau, wa alqabun wa asma'un, mereka memiliki alqab, lakob-lakob, julukan-julukan maksudnya. Mereka punya berbagai julukan, punya asma'un, punya berbagai nama. La tushbihu asma'as salihin, namun nama-nama ini tidak menyerupai nama-nama orang-orang soleh. Tidak menyerupai nama-nama orang soleh. Ya, nama-nama yang ada pada mereka. Walala imah. Tidak menyerupai nama-nama yang ada pada para imam. Ya. Walal ulama. Tidak pula menyerupai nama-nama para ulama. Min ummati Muhammadin SAW. Kalaupun menyerupai, maka itu hanyalah penamaan. Semisal lalu bid'ah dari kalangan Asyairah, terkhusus di negeri kita, mereka menamakan diri mereka sebagai ahli sunnati wal jamaah. Sehingga identiklah istilah ahlus sunnati wal jamaah atau yang mereka singkat dengan aswaja itu identik dengan mereka. Nah, ini adalah sesuatu hal yang pengklaiman semata. Dan ini biasa, Asyairah memang mengklaim dari dahulu. Mereka menganggap ini adalah ahlus sunnah, yang lainnya sebagai nama-nama yang menyimpang. Ya, barakallahu fikum. Bahkan ahlul isbat dari kalangan salaf, mereka berani mengecap itu sebagai kalangan mujassimah. Ya, semisal Al-Imam Ibn Khuzaimah dan para ulama Hanabilah sebelum Hanabilah yang mutaakhirin, mereka berani sebut itu sebagai mujassimah. Dan ini terlontar lewat lisan dai-dai mereka, terutama yang ada di Indonesia. Ya, semisal Kiai Haji Idrus Ramli yang berani menyatakan ya, ulama Hanabilah yang edisi salaf itu rata-rata mujassimah, iya dan billah. Hanya mereka berani menyatakan demikian. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Fa min asma'ihim, maka di antara nama-nama mereka, al-Murji'ah. Itu kalangan Murji'ah. Wa humul ladzina yazumuna anna al-iman qaulun bil amal. Yaitu mereka yang mengklaim bahwasanya iman itu ya cukup tanpa amal. Namun ini Murji'ah ini bertingkat-tingkat. Ada Murji'ah dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Karamiyah, dari kalangan Asy'ariyah, ya, dari kalangan Murji'atul Fuqaha, ya, dari kalangan Hanafiyah, dan Murji'ah Mu'asirah. Ya, Murji'ah Mu'asirah. Nah, Murji'ah bertingkat-tingkat, ini enggak semua sama. Semisal Murji'ah Jahmiyah, mereka mendefinisikan iman adalah ma'rifah. Ya. Mereka mendefinisikan iman itu adalah ma'rifah. Maka mereka menghukumi siapa saja yang mengenal Allah dengan keimanan. Walaupun ya, mereka menghukumi siapa saja yang mengenal Allah, itu mereka menghukumi dengan keimanan. Orang tersebut sudah beriman. Walau orang tersebut tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mengucapkan kalimat iman. Ya. Atau tidak membenar. Atau kalbunya mendustakan. Yang penting mengenal. Apalagi beramal. Tidak perlu beramal. Yang penting mengenal Allah. Maka kata mereka, itulah berarti dia orang yang beriman. Ini Jahmiyah. Ini paling mengerikan. Ya. Namun mereka pun juga sedikit tegas. tatkala ada orang yang melakukan istihza, ya, istihza kepada Allah, Rasulnya, agama Islam, maka mereka menyatakan berarti orang ini jahil. Karena lawan dari ma'rifah adalah jahil. Berarti orang tersebut jahil. Ya, kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Sehingga dia apa namanya melakukan istihza. Dan istihza adalah salah satu bentuk dari ingkar juhud. Ya. Nah, maka mereka menghukumi kafir. Orang yang mengolok-olok Allah, Rasulnya, Islam sekalipun. Ini Murjiah Jahmiyah. Dan ini dikutip juga dari mereka, dari fuqaha-fuqaha yang beraliran dengan Jahmiyah ini, mereka mengkafirkan demikian. Ya. Kemudian Murjiah yang kedua yaitu Karamiyah. Yaitu yang mereka mendefinisikan bahwasanya iman itu adalah ikrar, tasdik, pembenaran di kalbu dengan lisan. Afwan, dengan lisan tanpa di kalbu sekalipun. Ini kalau Karamiyah. Cukup di lisan hukum iman kata dia. Ya, tanpa di kalbu. Maka mereka menghukumi, memvonis siapa saja yang mengucapkan dengan lisannya kalimat keimanan, maka akan dinamakan sebagai ya, orang yang beriman. Ya dan billah. Ini lawazimnya apa? Hah? Munafik beriman, ya dan billah. Nah, yang berikutnya ada Murjiah Asy'ariyah. Ya. Nah, kalau Asy'ariyah sendiri pun ya, ada empat pendapat ya, ikhwan. Ada empat pendapat. Pendapat yang pertama yang selaras dengan salaf, iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya. Pendapat yang kedua yang selaras dengan pendapat Jahmiyah. Ya, ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pendapat yang ketiga dari Asy'ariyah, ini yang dikutip dari Syahristani, yaitu apa? At-tasdiq biqalb. Membenarkan dengan kalbu saja. Ya. Adapun mengucapkan dengan lisan dan amal dengan jawarih itu hanya faraknya, hanya farunnya. Ya. Kemudian ya, pendapat Asy'ariyah yang banyak diadopsi oleh Asy'ariyah sekarang itu pendapat yang tadi saya sebutkan terakhir, yaitu cukup tasdik. Dan ini mencocoki siapa? Karamiyah. Ya, mencocoki Karamiyah. Nah, ada juga Asy'ariyah yang berpendapat bahwasanya iman itu ya cukup i'tiqad, qaul dan amal bukan bagian dari iman. Ini macam-macam Asy'ariyah. Ya. Maturidiyah juga beda lagi. Ya. Kemudian Murjiah yang berikutnya adalah Murjiatul Fuqaha. Ya. Ya, ini dinisbatkan kepada kalangan fuqaha yaitu Hammad bin Abi Sulaiman. Ini yang pertama kali berpendapat dengan pendapat irja'in. Iman itu qaulun wa i'tiqadun bila amal. Duna amal. Ya. Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit ya, juga disinyalir berpendapat dengan pendapat ini. Walaupun kata Ibn Abil Bar, beliau rujuk. Ya, beliau rujuk dari pendapat ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, Murjiah Mu'asirah, sebagaimana yang kita pelajari. Nah, di buku Al-Furuq sudah selesai. Dalam 45 pertemuan. Yang kita pelajari kemarin. Di Bayan Li Bidah Mu'asirah Fil Iman. Ya. Yang kita telah selesai juga dalam berapa pertemuan kemarin. 6 pertemuan atau 7 pertemuan. Murjiah Mu'asirah. Ya begitulah. Gak perlu kita urai ya. Terus. Wal murjiah. Humul ladina yazumuna anal iman qawlun. Bila amal. Wa anal iman. Wal qawl. Wala amal. Itu dibaca kan? Ya. Dan iman itu adalah ucapan. Sedangkan amal itu hanyalah syara'i. Syariat-syariat saja. Wa dal imana mujarradun. Iman itu tersendiri kata mereka. Syariat ya tersendiri. Amal-amal berarti bukan bagian dari iman. Wa annan nasa la yatafadhaluna fil iman kata mereka. Manusia tidak bertingkat-tingkat dalam keimanan. Berarti imannya sama, stabil semua. Wa anna imanahum wa imanal malaikati wal anbiya'i wahidun. Ya tabillah. Mereka meyakini iman mereka, iman para malaikat dan iman para nabi itu satu sama. Wa anal imana la yazid wa la yanqus. Mereka menyatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Wa anal imana laisa fi istisna'un. Iman tidak ada istisna'nya. Apa istisna' dalam masalah iman? Siapa masih ingat? Ya, yaitu menyatakan ana mu'min insyaallah. Sedangkan salaf membolehkan. Sedangkan para salaf membolehkan mengucapkan ana mu'min insyaallah. Ya. Ya, karena iman menurut para salaf qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Dan istisna menurut para salaf yaitu ana mu'min insyaallah itu adalah bagian dari amal. Ya, bukan bagian pokok dari iman. Ini berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah ini belagu juga kan? Ya. Tapi harus dipahami. Tapi ini sepakat para salaf ini semua. Enggak bedain. Ya. Enggak membedakan. Dari sisi apa? Diperbolehkannya mengatakan saya mukmin insyaallah dari berbagai aspek. Yang pertama masih ingat? Ya. Di kajian kita kitab Al-Furuq dari tinjauan apa? Bahwasanya iman itu mencakup fi'il, melakukan perbuatan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Paham gak sini? Ini iman, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang dan Allah cegah. Ya. Nah, kalau meniadakan istisna atau tidak mengatakan insya Allah, ya, ini berarti mempersaksikan diri akan kesempurnaan al-ada semua tadi. Ya, berarti setelah sempurna melaksanakan perintah Allah, telah sempurna meninggalkan semua yang Allah larang dan cegah. Ya, dan ini adalah bentuk tazkiyatu nafas, mensucikan diri sendiri. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Ini aspek yang pertama. Aspek yang kedua. Kenapa istisna boleh oleh para salaf mengucapkan saya mukmin insyaallah? Berdasarkan tinjauan diterimanya amal itu atau tidak diterima. Seorang muslim mukmin, ya, dia tidak tahu amalnya itu diterima atau tidak. Maka seorang mukmin dia diperintahkan untuk berharap agar amalnya diterima dan takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Ya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan amal-amal dari amal-amal saleh yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka takut. Ya, takut kenapa? Ditanya oleh Aisyah, apakah mereka para pencuri, pezina, pemabuk? Kok setelah beramal takut? La ya bintas siddiq. Ya. Umul ladina yusumun, yusallun, yutasabdaqun, yakhafun. Mereka lah orang sholat, sedekah, zakat. Ya. Namun mereka takut tidak diterima amal mereka. Ya. Taib. Ini tinjauan yang kedua. Tinjauan yang ketiga, dari sisi apa? Dari sisi al-khatimah. Ending hidup kita. Ya. Ending hidup kita. Seorang mukmin dia tidak tahu. Ya. Dia mengakhiri hidupnya dengan apa? Apakah di atas keimanan? Atau di atas kekufuran, iya dan billah. Ya. Dia enggak tahu. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Ibnu Mas'ud yang panjang, inna ahadakum yujma fi batni ummi arba'ina yawman. Ya, dan seterusnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu ahli kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Iya dan billah. Kan dia enggak tahu. Dia enggak tahu. Ya, makanya dia boleh mengucapkan saya mukmin insyaallah. Nambar kalabikum. Kemudian mana lagi tadi? Wa anna man amana bi lisanihi, dan barang siapa yang beriman dengan lisannya walam ya'mal fahuwa mu'minu haqqan, dan tidak beramal sedikit pun maka dia tetap beriman dengan iman yang sempurna. Ini menurut Murji'ah. Wa annahum mu'minuna indallahi bila istisna'in, dan mereka beriman, ya, mu'minun kata mereka, dan orang yang tidak beramal ini sekalipun, walau karena dia cuma punya modal mengucapkan kalimat iman, maka dia tetap beriman di sisi Allah. Ini menurut keyakinan Murji'ah. Bila istisna'in, tanpa ada istisna sekalipun, tanpa ada insya Allah. Hada kullu qaulul Murji'ah. Maka ini semua adalah pendapatnya Murji'ah. Wa huwa akhbasul aqawil wa adalluhu abaduhu minal huda. Ini yang paling buruk, pendapat-pendapat yang paling buruk. Yang paling sesatnya, paling jauhnya dia dari petunjuk. Nah, ya, berikutnya dibaca di sini. Faddal. Siapa? Si Zaki, udah baca? Udah ya. Raymond, udah tadi ya? Hah? Belum? Ah, Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wal qadariyatu humul ladina yaz'umuna anna ilaihim al-istita'ata wal masyi'ata wal qudrata wa annahum yamlikuna li anfusihim al-khayra wa syarra wa dharra wa naf'a wa ta'ata wal maksiyata wal huda wa dolalata wa annal ibadah ya'maluna bada'an min anfusihim min ghairi ayyakuna sabaku lahum dalika fi ilmi. Ah, enggak min ghairi ayyakuna sabaku lahum, itu langsung khabar ya, sabaku lahum dalika fi ilmillah. Terus wa qawluhum yudhari'u qawlal al-majuziyati wan-nasaraniyati wa huwa aslu zandaqati. Nah, oh ya, lihat di situ. Mu'tazilah. Qadariyah. Hum alladzina yaz'umuna anna ilaihim al-istita'ata wal masyiata wal qudrata. Mereka yang mengklaim, mereka adalah orang yang mengklaim bahwasanya istita'ah, kemampuan, masyiah, ya, kehendak, keinginan, qudrah, kekuasaan itu ilaihim diberikan kepada mereka dalam bertindak. Jadi tidak ada peran Allah tabaraka ta'ala, apalagi takdir, karena mereka menafikan takdir. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka ucapkan, itu semua berdasarkan istita'ah mereka, kemampuan mereka, masyiah mereka, kehendak mereka, kudrah kekuasaan mereka. Ya, wa annahum la yamlikuna li anfusihim khaira wa syarra wa naf'a wa dharra. Dan mereka meyakini, ini pendapatnya Qadariyah, bahwasanya mereka lah yang yamlikun, yang memiliki, menguasai ya, kebaikan, syarra, keburukan, darra wa naf'a, ya, mudarat, manfaat, ketaatan, maksiat, huda, apa namanya, hidayah, dolalah, kesesatan, itu li anfusihim, untuk diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka melakukan ketaatan, yaitu berdasarkan kemampuan mereka, kehendak mereka, kekuasaan mereka, pilihan mereka. Tidak ada peran dari Allah tabaraka ta'ala. Begitu juga ketika mereka melakukan maksiat, itu tidak ada peran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapatnya Qadariyah. Iya dan billah. Wa annal ibadah ya'malun bada'an min anfusihim. Dan bahwasanya para hamba mereka ya'mal. Ya'malun, mereka beramal, melakukan. Ya, semua yang mereka lakukan itu bad'an, dimulai dari mereka sendiri, min anfusihim, dari diri mereka sendiri, tidak dari Allah. Min ghairi ayyakuna sabaqa lahum dzalika fi ilmillah. Tanpa itu semua telah berlalu, telah ada dalam ilmu Allah, artinya dalam takdir. Nah, mereka menafikan ini semua. Ya. Boleh aja kita baca min ghairi ayyakuna sabqun, bisa juga. Ya. Namun lebih bagus yakuna sabaqa lahum dzalika fi ilmillah. Wa qauluhum Ya, jadi mereka menafikan adanya suratan takdir di sini. Wa qauluhum yudari'u qaulal majusiyyati wan nasraniyah. Dan pendapat mereka ini menyerupai pendapatnya pendapatnya Majusi, ya, karena orang-orang Majusi, ya, orang-orang Majusi itu memiliki dua pencipta. Sama Qadariyah juga demikian. Allah yang menciptakan langit dan bumi, seluruh makhluk termasuk mereka, namun perbuatan mereka yang menciptakan mereka sendiri. Nah, berarti seolah-olah ada pencipta yang lain. Tidak sempurna nama Allah Al-Khaliq. Allahu Khaliqu kulli syai'. Tidak sempurna berarti. Ya, wa Nasraniyah, sisi keserupaan Qadariyah dengan Nasraniyah itu sudah disinggung oleh muhakkik. Masih ingat dah? Ya. Maksudnya Nasrani itu punya keyakinan, ya, penentu takdir itu ada tiga dalam konsep Trinitas mereka. Nah, ini juga demikian. Wa huwa aslu zandaq. Ah, inilah pokok kezindikan. Iya dan billah. Ah, fadal berikutnya. Panji-panji Islami. بعذاب القبر والشفاعة والحوض ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة ولا الجمعة جمعة ولا الجمعة إلا وراء من كان على مثل رأيهم وهواهم ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ. نعم. معتزلة. Siapa itu معتزلة؟ Itu di footnote panjangnya. Ya, baca lagi Panji, nanti kita terjemahinnya sekaligus. Qila lahu معتزلة باعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري حينما زعم أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين الكفر والإيمان فطرده الحسن من مجلسه ثم انضم إليه قرينه عمرو بن أبيد في ذلك وقد استقر مذهبه على أصول خمسة وهي العدل وهو عندهم نفي القدر التوحيد ويريدون به نفي صفات الله عز وجل الذي ينبني عليه القول بخلق القرآن وعدم رؤية الله في الآخرة الوعد والوعيد ويريدون به خلود مرتكب الكبيرة في النار إذا لم يتب منها المنزلة بين المنزلتين معناه عندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر مع اعتقادهم بخلوده في النار في الآخرة إذا لم يتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو عندهم جواز الخروج على الأئمة في القتال إذا جازوا جاروا إذا جاروا انظر عن المعتزلة وعقائدها الفرق بين الفرق والملل والنحال والشرح التحوية والشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار. قاضي عبد الجبار ini ulamanya Mu'tazila. Ya. Baik. Ada syarahnya itu. Usul khamsah. Rasulnya punya usul sittah. Usul salasah. mereka punya usul khamsah. Ya, Mu'tazilah. Ya, kila lahum. Mereka dikatakan sebagai Mu'tazilah. Kila lahum Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan dari kata i'tazala ya'tazilu i'tizal. Ya. Isim fa'ilnya namanya Mu'tazil. I'tazala ya'tazilu itu nyempal sendiri, menyingkir gitu. Isim fa'ilnya Mu'tazil. Nah, orang-orang seperti ini namanya ya Mu'tazilah. Isim mufradnya Mu'tazili. Ya, jamaknya Mu'tazilah. Baik. Kenapa demikian? Li'tizali Wasil bin Atha. Karena menyingkirnya Wasil bin Atha majelis Al-Hasan Al-Basri, dari majelisnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Berarti dia muridnya Hasan Al-Basri. حينما زعم أن الفاسق في منزلة بين منزلتين الكفر والإيمان. Ketika Wasil ibn Atha ya mengklaim orang fasik yang maksiat itu tidak syirik, itu di antara di sebuah kedudukan, di antara dua kedudukan, kedudukan iman dan kafir. Nah, ini menyisih usul ahli sunnati wal jamaah yang berpendapat pelaku maksiat ya tidak kafir, tetap beriman, namun imannya kurang, tidak sempurna. Tahib. Maka diusir oleh al-Imam Hasan al-Basri. Fataradahu al-Hasan. Maka Imam Hasan al-Basri mengusir dari majelisnya. Kemudian bergabunglah korinnya, temannya, pasangannya. Itu Amr ibn Ubaid. Ya, fidalik dalam pendapat dia ini. Wa qad istaqarra madhhabuhum ala usul khamsah. Nah, akhirnya madhab mereka itu semakin kuat, ya, semakin mengakar ya, pada lima prinsip. Yang pertama namanya al-adl, keadilan. Ya, itu menurut mereka adalah nafyut qadar, dinafikannya takdir. Ya, kata mereka karena kalau Allah mentakdirkan seorang kafir, ini berarti zalim. Nah, maka tidak ada takdir. Yang kedua tauhid, yang dimaksud dengan mereka tauhid apa? Nafya sifatillah, dinafikannya sifat-sifat Allah. Ya, Mustafa ya, Mustafa, ngantuk kan tuh? Hah? Ngantuk. Lo ngantuk di rumah, nggak usah kesini. Sini belajar. Raymond minum apa tuh Raymond? Masya Allah. Alah Nugraha. Remon aja minum air madu. Pakai telur ayam kampung enggak? Oh enggak ya. Enggak ada lawan. Mana lagi tadi? Ya, namun Mu'tazilah menetapkan nama. Mereka ketika mengatakan Allah Maha mendengar, Sami'un bila basorin, Sami'un bila sam'in, Basirun bila basorin, Alimun bila ilmin, dan seterusnya. Ya. Alladzina yanbani alaihi al-qawlu bi khalqil Qur'an. Maka dengan dinafikan sifat-sifat Allah ini, maka dibangunlah pendapat mereka, pendapat yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Wa adami ru'yatillah fil akhirah, dan Allah tidak dilihat di akhirat. Nah, prinsip yang ketiga dari Mu'tazilah al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du apa artinya? Janji. Al-wa'id ancaman. Yuridu nabi khuluda murtakibil kabirah bin nar. Yang mereka maksud adalah kekalnya pelaku dosa besar di neraka, idza lam yatub minha. Jika dia belum bertobat darinya. Yang keempat, al-manzila bainal manzilatain. Di sebuah kedudukan, di antara kedua kedudukan, maknahu indahu, maknanya menurut mereka, anna manirtakaba kabiratan, bahwa siapa yang terjatuh ke dalam dosa besar, yakhruju minal iman. Dia keluar dari keimanan, wala yadkhulu fil kufur, namun tidak masuk ke kekafiran. Ma'atikadihim bikhuludihi finnar, namun tetap dengan keyakinan mereka, orang tersebut kekal di neraka, fil akhirah idalam yatub. Di akhirat jika dia belum bertobat. Padahal Rasulullah menyatakan apa? Orang seperti ini di akhirat apa? Tahta masyiatillah. Kalau di dunia apa? Mukmin. Tapi bukan mukmin yang sempurna imannya, naqisul iman. Nah, yang kelima, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa huwa indahum jawazul khuruj 'ala la'imati bil qital. Yaitu menurut mereka bolehnya memberontak pemimpin-pemimpin muslim dengan memerangi mereka idza jaru, jika pemimpin tersebut jaru, berlaku zalim atau maksiat. Nah, berikutnya al-Bakriyah. Belum dibaca itunya ya. Wal Mu'tazilah wa hum yaqulun, Mu'tazilah mereka yang berpendapat al-biqaulil qadariyah, dengan pendapat qadariyah. Ya. Pendapat bahwasanya takdir itu tidak ada. Ini mereka adalah Mu'tazilah. Beda dengan pendapat Jabriyah, itu bukan Mu'tazilah, tapi siapa? Jahmiyah. Paham sini? Tapi setiap Mu'tazilah dia adalah Jahmi. Tidak setiap Jahmi dia Mu'tazili. Paham gak sini? Karena akarnya itu di Jahmi. Di Jahmi. Akarnya. Ya. Wa yaduruna bidinihim, mereka beragama dengan agamanya Qadariyah. Yukadzibuna bi'adzabil qabr, mereka mendustakan azab kubur, mendustakan syafaat. Nah, ini karena mereka dibangun di atas prinsip tadi, al-manzilah baina manzilatain. Dan prinsip apa lagi tadi? Al-wa'ad wal-wa'id, al-wa'ad wal-wa'id. Nah, ini prinsip ini, maka enggak ada syafaat. Wal-haud, mereka mengingkari telaga Nabi. Wala yarawna, ini kayak LDII ini. Wala yarawna salata khalfa ahadin min ahlil kiblati walal jumu'ata illa wara'a man kana ala misri ra'ihim wa hawahu. Dan mereka tidak berpendapat tidak boleh sholat di belakang salah seorang kaum muslimin ahli kiblah. Tidak boleh sholat Jumat di belakang imam khatib, ya, kecuali orang yang seperti pendapatnya mereka dan hawa nafsu mereka. Ini kayak LDII. Ya, LDII. LDI itu salapnya Mu'tazilah. Salapnya Mu'tazilah. Dan LDI ajhal, lebih bodoh. Ahmak mereka LDI itu. Ya. Lebih koplak daripada kaum Mu'tazilah. Ya. Oh iya. Ngaco, LDI itu kayak ISIS. Ya. LDI itu kayak ISIS. Dia mengkafirkan kita. Cuman ISIS bergerak, dia malu-malu. Dia malu-malu. LDI enggak punya fikih. Kalau Mu'tazilah punya fikih dan usul. Ya. Lihat tuh Abdul Qadir. Ya. Abdul Jabbar Al-Qadi. Jadi Qadi lagi Mu'tazilah. Punya kitab usul. Ya. Kalau LDI juhala. Juhala. Tahu dari mana? Lah, cucu pendirinya kan pernah di sini bersama Anta. Iya kan? Sehingga ya. Taibar kalau fikum. Wa yasumuna anna amalal ibad laysat fil lauhil mahfud. Dan mereka mengklaim bahwasanya amalan hamba itu tidak tercatat, tertulis, ditakdirkan di lauhil mahfud. Kelompok berikutnya al-Bakriyah. Ya, sedikit lagi waktunya. Hodal dibaca. Udah baca belum Paris? Udah ya? Siapa yang baca nih? Mustafa, Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Semakala mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Walbaqiyatu wahum qadariyatun. Wahum ashabul hibbati wal kirati. Waddaniki. Bukan hibbah, habbah itu. Biji. Al-kirati wad-daniki alladina yaz'umuna anna man akhada habbatan aw kiratan aw danikan haraman fahuwa kafirun. Wa qawluhum yudahi'u qawlal khawariji. Bakriyah. Ya. Mereka adalah Qadariyah. Mereka adalah ashabul habbah. Ashabul kirab, ashabul danik. Yang mereka mengklaim siapa saja yang mengambil, mencuri bebijian, kirat, nanti akan dijelaskan tuh di footnote, danik secara haram, maka dia kafir. Dan pendapat mereka ini menyerupai khawarij. Ya. Sedikit lagi lah kita baca, itu footnote-nya dibaca. Footstopah footnote nomor 2, siapa ini Bakri ya? Kiralahum Bakriyatun nisbatu li Bakri nisbatun li Bakr nisbatun li Bakri ibni Ukhtin Ukhti Ukhti Ukhti Ukhti Abdul Wahidi ibni Zaidin wa yarawna anna al-insana huwa ruhu duna al-jasadi wa anna allaha yara yawmal qiyamati fi suratin yakhluquha wa annahu yukallimu ibadahu minha wa anna al-atqala wal bahaima la yahsuna bil la yuhissuna la yahsuna bil alami wa hadha al kalamu ala khilafi ma Ma'urifa bidaruratil akli. Undur. Nah, cukup. Bakriyah. Ya. Ada mereka disebut Bakriyah karena nisbat kepada pemimpinnya Bakr bin Ukhti Abdul Wahid Ibnu Zaid. Bakr putra dari saudarinya Abdul Wahid bin Zaid. Mereka berpendapat bahwasanya manusia itu hanya roh saja, bukan jasad. Nah, lu. Mereka berpendapat Allah dilihat pada hari kiamat. Oh, ini beda dengan Mu'tazilah nih. Dia yuro. Kalau Mu'tazilah kan la yuro, gitu kan? Mereka berpendapat Allah dilihat di hari kiamat, tapi fi suratin yakhluquha. Dalam bentuk yang Allah ciptakan bentuk tersebut. Ya. Allah berbicara dengan para hambanya. Ya, berarti dalam bentuk yang Allah ciptakan, dalam bentuk pembicaraan yang Allah ciptakan. Ini sama aja ya. Dan bahwasanya anak kecil, hewan-hewan ternak itu tidak merasakan pedihnya sakit gitu. Ini kata pentakik. Wa hadzal kalam pendapat ini ala khilafi ma'rifa bidarratil aql. Pendapat ini menyelisihi apa yang sudah diketahui secara aksiomatik dalam akal kita ini, secara pasti. Ya, mereka disebut ashabu habbah, ya, biji-bijian. Ya, karena kalau mencuri biji kafir kata mereka. Mencuri padi kafir. Ashabu kirat, lihat min kirat juz'un min ajza'id dinar. Ya, bagian dari beberapa bagian dinar. Wa huwa nisfu usr fi aktsaril bilad. Menurut mayoritas negeri itu didefinisikan dengan nisfu usri. Berapa itu? Hah? 5%. 5% dinar gitu. Ada yang berpendapat 2/3 dinar. Ya, ini kirat. Danik sudus dinar. Udirham 1/6 dinar. Ada yang menyatakan 1/4 dirham. Ya. Imam Ahmad mengatakan ajma'at al-Mu'tazilah ala anna man saraqa habbatan fahuwa kafir. Waduh. Mu'tazilah berpendapat bersepakat siapa yang mencuri biji-bijian maka dia kafir. Wa finnar atau di neraka tabayyin minhu imra'at. Wa istanaf al-hajj. In kana hajj fahuwa aula fa haula alladziina yaqulun bi hadhil maqalati kufar. Ya. Wa hukmuhum hukum yang diterapkan kepada mereka alla yukallimu wala yunakahu wala tukalu dabaihuhum wala tuqbalu shahadatuhum hatta yatubu. Ya. Mereka ini kita tidak boleh berbicara pada mereka, mereka tidak boleh dinikahi dengan perempuan-perempuan kita, tidak dimakan sembilan mereka, tidak diterima persaksian mereka hingga mereka bertobat. Dah. Cukup, nanti kita lanjut lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.